kan uang rakyat. Banyak bukan berarti harus memaksa. Cukup dengan korupsi, semua terpenuhi. Kita tinggal menikmati. Ingin gusur sawah rakyat, desa bukan berarti harus ke desa. Cukup dengan kolusi, semua terpenuhi. Kita tinggal menikmati. Hey Indonesia ku. Jagung tumbuh gedung, tanam modal tumbuh korupsi. Makan uang rakyat banyak bukan berarti harus memaksa. Cukup dengan korupsi, semua terpenuhi. Kita tinggal menikmati. Ingin gusur sawah rakyat, desa bukan berarti harus ke desa. Cukup dengan kolusi, semua terpenuhi. Tinggal menikmati. Hey Indonesia ku. Hey Indonesia ku. Tanah subur rakyat nunggu. Tanah subur rakyat nunggu. Hey Indonesia ku. Hey Indonesia ku. Sawah rakyat kamu gusu. Sawah rakyat kamu gusu. Tanam padi tumbuh pabrik. Tanam jagung tumbuh gedung. Tanam modal tumbuh korupsi. Indonesia ku. Hey Indonesia ku. Tanah subur rakyat nunggu. Tanah subur rakyat nunggu. Hey Indonesia ku. Hey Indonesia ku. Sawah rakyat kamu gusu. Sawah rakyat kamu gusu. Tanam padi tumbuh pabrik. Tanam jagung tumbuh gedung. Tanam modal tumbuh korupsi.